Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, sangatlah wajar jika pemerintah Tiongkok mendorong warganya di pedesaan untuk berurbanisasi ke kota-kota besar di China, mengingat sektor manufaktur Tiongkok memang membutuhkan banyak tenaga kerja terampil maupun tidak terampil untuk mengisi kebutuhan modal ban berjalan di banyak manufakturnya. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena urbanisasi di Tiongkok ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, kemarin Bapak menyebutkan urbanisasi adalah bagian dari rencana pemerintah Tiongkok. Nah, seperti apa gambaran dari rencana itu secara garis besarnya Pak Kwi? Oh, kalau itu saya bisa cerita, karena waktu saya di Bappenas, saya diundang oleh kepala Bappenas mereka. Ya, tidak lagi seperti dulu, sentral ditentukan produk ini harus dihasilkan berapa ton. Paku harus berapa ton, ukurannya harus berapa, tidak seperti itu. Tetapi perencanaan mereka sekarang arahnya mau kemana, industri apa yang akan ditunjang, itu very well planned, dan dengan 70% mereka bisa menguasai betul-betul, akurat sekali planningnya. Ya, 30% dilepas ke perseorangan, kemudian perseorangan yang dari nol berhasil menjadi jutawan, miliarder juga banyak. Lalu kemudian yang tidak dilepas, yang 70%, itu tunduk pada mekanisme pasar. Mereka bersaing dengan kaum swasta. Lantas seperti apa pula unsur kapitalisme berperan dalam kemajuan di Tiongkok, Pak Kwi? Kapitalisme dari dulu ada, cuma modalnya dimiliki negara. Orang pribadi tidak boleh punya. Gitu. Lalu setelah berlomba, sistem mereka demikian, sedangkan sistem barat boleh dimiliki oleh orang per orang, ternyata kalah. Oleh karena salah satu konsekuensi daripada orang tidak boleh punya modal adalah central planning. Karena yang punya modal cuma pemerintah, ya pemerintah yang harus menentukan segala-galanya. Berapa kilo paku yang harus diproduksi, itu kan tidak mungkin. Dan tapi mereka tahu menjalankan itu selama 30 tahun, hand in hand, bersamaan dengan negara-negara lain yang tidak menjalankan itu. Nah, akhirnya mereka mulai sadar, macet semua. Ya. Jadi, gak bisa cara begini. Karena itu mereka mengadopsi dua faktor sangat penting, yaitu dibolehkannya orang per orang memiliki modal. Lalu modal itu boleh dipakai untuk cari uang. Itu semuanya boleh. Lalu kemudian tidak ada lagi central planning, jadi orang yang punya modal, yang berproduksi, membuat barang dan jasa, itu menjualnya dengan harga yang dia tentukan sendiri, tidak ditentukan oleh pemerintah. Nah sekarang apa barangnya laku, bakal bangkrut apa bakal kaya, tergantung konsumennya mau beli apa tidak. Gitu. Jadi ya sebetulnya mekanisme pasar yang digambarkan oleh Adam Smith, invisible hands. Nah inilah yang membuat Tiongkok menjadi begitu besar dan begitu kuat. Gitu. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.